Konsultasi Syariah. Berutang supaya bisa berkorban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berkorban hukumnya adalah sunnah mu'akkadah bagi yang mampu menurut pendapat yang kuat di antara pendapat ulama, yaitu pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Lalu, apakah boleh seseorang berutang untuk bisa menunaikan ibadah yang hukumnya sunnah ini? Untuk menjawabnya, di sini kami paparkan dua keadaan orang yang berutang untuk tujuan berkorban. Pertama, si pengutang ada harapan kuat bisa membayar utangnya. Untuk jenis ini, berutang hukumnya boleh, karena dia dinilai sebagai orang yang mampu secara hukum, meski realitanya dia belum memegang uang. Kasus ini seperti kasus zakat piutang. Apabila uang yang diutangkan itu menurut prasangka kuat si peminjam atau kreditur bahwa orang yang berutang atau debitur mampu melunasi, maka kreditur diwajibkan mengeluarkan zakat uang yang diutangkan tersebut apabila telah sampai nisab dan genap setahun atau haul, sekalipun piutang itu belum dipegangnya, karena piutang itu sudah bisa dihukumi sebagai harta yang terpegang. Contohnya, orang yang memiliki harapan kuat bisa membayar utangnya adalah seorang pegawai yang gajinya turun di akhir bulan, sementara dia hendak berkurban di awal bulan. Maka dia boleh berutang terlebih dahulu untuk dibelikan hewan kurban, lalu utang dibayarkan di akhir bulan saat gajinya turun. Kedua, tidak memiliki harapan kuat untuk bisa melunasi utangnya. Maka hukumnya sebaiknya tidak berutang, karena dia dihukumi sebagai orang yang tidak mampu. Sementara Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian dalam ayat yang lain diterangkan, yang artinya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, orang fakir yang tidak mempunyai dana di tangannya ketika tiba hari raya Idul Adha, tetapi dia punya harapan memperoleh penghasilan setelah Idul Adha, seperti orang yang mempunyai gaji bulanan, atau dia di hari Idul Adha tidak memiliki dana, namun dia mampu meminjam saudaranya, maka baginya tidak mengapa berutang untuk berkorban, nanti kemudian dilunasi. Adapun jika dia tidak mempunyai harapan untuk mampu melunasi dalam waktu dekat, maka kami tidak menganjurkannya berutang untuk berkorban, karena ini akan menyibukkan dirinya dengan utang. Majmu' al-Fatawa. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.